yang merebut seri bunga cintamu. Dia yang mana yang mampu mengalihkan rasa setiamu. Tidak kuduga semua terjadi. Thank you. Hatiku bila ku terdengar berita perkawinanmu, gemetar hatiku di

seringkali disalah arti. Tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini ku mengalah, ku bersabar. Berpaling muka bila saling bertatap mata, seolah kita tiada pernah saling menyapa. Mencari sebab diriku suatu ketenangan. Andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Selama tidak kau rubah cara hidupmu, ada baiknya bila tidak lagi bersama. Terasa jauh Kasih asmara yang telah ternoda, hapuskan semua pernah kau cipta. Kau sayat kembali di atas derita lama. Tak pernah menjadi impian dan hitam bukanlah harapan. Mengering air mata mengenang percintaan yang kini tinggal ikan. Sekar diingatan kenangan kita bersama, cinta yang telah berlalu ku simpan jadi sejarah. Biarlah ku jalani lara, biarlah kan ku telan duka. Semoga kau kusangkakan daun selada. Orang benci kusangka sayang, namun diri tak merasa. Tetapi apakan daya, kenang-kenanglah aku sayang, rinduilah aku dalam ingatanmu yang telah tinggalkan. Mimpi yang tiada pasti. Biar hujan datang berturun, takkan tawa rasa lautan cinta. Ku hayalkan kasihmu mengekalkan rasa. Kiranya gerimismu tawarkan lautan. Benar kata pujangga selasih, ku sangka mayang-mayang, ku sangkakan daun selada. Orang benci ku sangka sayang, namun diri tak merasa. Tetapi apakan daya, kenang-kenanglah aku sayang, rinduilah aku dalam ingat. Tawarkan lautan.